Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan daras pada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang ke-1034, yaitu hadis dari sahabat Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tawaddu'u mithla wudu'i hadha." Saya melihat Rasulullah berwudu' seperti wudu'ku ini. Bagaimana wudu'nya Utsman, yang mana wudu'nya Utsman ini adalah contoh dari wudu'nya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat yang lengkap bahwasanya beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu beliau matmadah dan istinsyak sebanyak 3 kali dengan 3 kali ambil air. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali, lalu dia mengusap rambutnya, kepalanya, bersamaan dengan kedua daun telinganya, dan beliau membasuh kedua kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian, barakallahu fikum, Utsman meriwayatkan ucapan Nabi Muhammad SAW, "Man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu dari dosanya. Nah, perhatikan wudunya Nabi Muhammad. Tidak ada yang dilebihkan. Ketika beliau membasuh tangan, tidak dilebihkan. Melebihi batas siku. Ketika membasuh kaki juga tidak dilebihkan. Barakallahu fikum. Karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengejar pahala seperti yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya, naam, bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati yudu'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Bahwasanya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya anggota wudunya, wajah dan tangannya, begitu pula kakinya, min athari wudu, dari bekas wudu, dikarenakan wudu yang dia lakukan. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya cahaya tersebut meliputi anggota bagian wudu. Barakallahu fikum. Akan tetapi juga tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan untuk kita melebihkan ketika membasuh, karena ini adalah khilafus sunnah, dan yang seperti ini tidak bisa naam dikembalikan kepada hadis tadi, atau hadis tersebut dijadikan sebagai dalil untuk pembenaran akan perbuatan ini. Karena ucapan yang terakhir itu adalah ucapan dari Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian menginginkan untuk memanjangkan ghurrahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Ini bukan ucapan Nabi, akan tetapi ucapan Abu Hurairah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kembali ke hadis yang ke-1034. "Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidina filatan." dan sholatnya. Begitu pula langkahnya menuju masjid nafilatan. Barakallahu fikum, dianggap sebagai zaidah nafilah, yakni tambahan terhadap pengampunan dosanya. Yakni dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah. Pengampunan terhadap dosanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafilah di sini nam bukan diartikan sebagai salat sunnah. Nah, akan tetapi dengan makna zaidah. Dengan makna zaidah. Yakni tambahan terhadap pengampunan dosa yang diberikan kepadanya. Baik yang dia lakukan itu adalah sholat nafilah ataupun sholat fariidhah. Nah, sama saja. Sholat sunnah ataupun sholat wajib. Barakallahu fikum. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini para ulama mengambil sebuah istinbat atau sebuah pelajaran, yaitu dianjurkan bagi orang yang menyelesaikan wudu untuk sholat dua rakaat. Ini dinamakan dengan sunnatul wudu, sholat sunnatul wudu. Entah itu pagi, siang, malam, sore, sama saja. Nah, tidak ada halangan dalam hal ini. Dikarenakan di dalam riwayat lain disebutkan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia sholat dua rakaat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis berikutnya, hadis yang ke-1035. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawaddaa al-'abdul muslimu aw al-mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin, syak minar rawi, ada keraguan dari rawi, tapi la yadurrul hadith, tidak memudaratkan kesahihan hadithnya. Faghasala wajahahu. Lalu dia membasuh wajahnya. Maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan. Yang mana dengan kedua matanya dia melihat kepada kesalahan tersebut. Yakni kesalahan matanya. Ma'al ma'au ma'akhiri qatril ma'. Yakni kesalahan tersebut keluar bersamaan dengan air yang mengalir atau bersamaan dengan akhir tetesan air dari wajahnya. Fa idza ghasala yadayhi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'akhiri qatril ma'. Maka keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang diperbuat oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau akhir dari tetesan air. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah setiap kesalahan, masyat harijlahu, yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau akhir dari tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia keluar suci dari dosa, bersih dari dosa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang keutamaan wudu. Yang mana pada hadis ini dijelaskan bahwasanya wudu akan mengeluarkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh bagian tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Nah, pada lafadz yang pertama disebutkan ketika dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya, atau mengalir dari wajahnya kesalahan bersama air atau bersama tetes terakhir air yang dia gunakan untuk membasuh wajahnya. Maka oleh karena itu, kemuliaan yang hadir bersama amalan wudu ini sangat besar sekali. Sampai-sampai pada akhirnya disebutkan hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai dia keluar bersih dan suci dari dosa. Nah, luar biasa. Amalan yang mudah pada dasarnya untuk dijalankan, akan tetapi kemuliaannya dan keutamaannya sangat besar sekali. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan wudu. Nah, sangat banyak sekali kemuliaan dan keutamaan yang hadir bersama wudu kita lakukan. Sehingga oleh karena itu, setiap kita beramal, setiap kita berwudu, sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak melupakan kemuliaan dan keutamaan ini. Dan kita berharap sebagaimana yang kita sampaikan pada kajian sebelumnya, kita berharap kepada Allah ketika kita berwudu agar mendapatkan kemuliaan dan keutamaan pada wudu tersebut. Diampunkannya dosa, mendapatkan ghurran muhajjalin, bercahaya bagian anggota wudunya, kemudian mendapatkan perhiasan, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari emas, permata ataupun perak. Pada yaumal akhir dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan kemuliaan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk menghadirkan kemuliaan ini ketika kita berwudu, dan kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan kemuliaan ini. Dan tentunya barakallahu fikum, entah dia menghadirkan atau mengingat kemuliaan tersebut atau tidak, yang jelas kemuliaan itu akan ada padanya walaupun dia tidak mengingatnya ketika dia berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Bijaksana dan Maha Dermawan. Barakallahu fikum. Berikutnya hadis yang ke-1036. Dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pemakaman. Faqala, mendatangi kuburan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, tempat kaum mukminin, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Saya berkeinginan untuk melihat saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Nabi menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang, yang belum kita temui, yang akan datang setelah kita tiada. Qalu, lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana caranya engkau mengenali orang-orang yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah? Mengenali orang-orang yang belum ada dari umatmu wahai Rasulullah. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya seseorang memiliki satu ekor kuda yang memiliki ciri khas bagian kepala dan kakinya berwarna putih. Ghurrun muhajjalatun. Kepala dan kaki-kakinya berwarna putih. Baina dhahray khailin duhmin buhmin. Yang berada di tengah-tengah kuda-kuda yang semuanya berwarna hitam. Nah, berkumpul banyak kuda di satu tempat. Kemudian ada satu ekor kuda yang memiliki ciri khas tertentu, yaitu pada bagian kaki dan kepalanya berwarna putih. Sementara kuda-kuda yang lain semuanya, semua bagian tubuhnya berwarna hitam. Ala ya'rifu khailahu, tidakkah dia mengenal kudanya? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min wudu. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat mereka akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Bercahaya anggota tubuhnya minal wudu. Wa ana faratuhum alal haudi. Dan saya akan mendahului mereka untuk datang ke telaga. Yakni Nabi Muhammad SAW akan menunggu umatnya di al-haud. Di telaga beliau. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini terdapat sebuah sunnah. Nah, sebuah sunnah ketika kita mendatangi pemakaman. Mengucapkan ucapan seperti yang diucapkan oleh Nabi. Apa ucapannya? Assalamualaikum darakum min mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nah, dan kita dianjurkan untuk mencontoh Nabi SAW. Pada awalnya, Rasulullah melarang para sahabat untuk menziarahi kuburan. Untuk datang ke pemakaman, untuk menziarahi kubur. Kenapa? Karena ketika itu, para sahabat masih baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka baru saja meninggalkan kesyirikan. Maka beliau pun khawatir, jangan sampai hati-hati para sahabat ini masih bergantung kepada kuburan sehingga mereka terfitnah. Nah, ini bentuk saddun dzari'ah, menutupi celah yang dilakukan oleh Nabi, celah yang bisa mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Nah, dan ini ditutup oleh Nabi SAW. Ketika beliau menyadari bahwasanya para sahabatnya itu baru saja meninggalkan kesyirikan. Dan di antara kesyirikan yang mereka perbuat adalah kesyirikan yang berkaitan dengan kuburan. Nah, yang berkaitan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, pengagungan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Sampai-sampai mereka memohon dan bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Dan ini bentuk kesyirikan yang mereka lakukan sebelumnya. Sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Maka, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, beliau melarang para sahabat untuk menziarahi kuburan. Kemudian ketika iman itu sudah kokoh dan tertanam di dalam hati-hati para sahabat, barulah Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk menziarahi kuburan. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Fazuruha. Maka sekarang ziarahilah kuburan. Fa'innaha tudzakkirul maut. Dikarenakan menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Dalam riwayat lain disebutkan tudzakkirul akhirah. Akan mengingatkan kita kepada al-akhirah. Nah, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menziarahi kuburan, dan di sini Nabi menjelaskan apa hikmah atas perintah tersebut. Hikmahnya apa? Yaitu akan mengingatkan kita dari kematian. Sekarang mungkin kita berjalan di atas muka bumi dan kita tidak akan tahu kapan waktunya kita akan tertanam dan berdiam di dalam perut bumi. Dan kita tidak tahu kapan itu. Mungkin pagi hari seseorang kita lihat dia masih bernafas, berjalan, melakukan aktivitas. Akan tetapi pada sore harinya dia sudah tiada dan bahkan sudah tertanam di dalam perut bumi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk melakukan ziaratul kubur berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu mampu mengingatkan kita kepada kematian. Siapapun kita pada akhirnya akan kembali kepada asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah, yakni dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan nanti kami akan mengembalikan kalian ke dalamnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti pada yaumal mahsyar kalian akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dari tanah tersebut pada kali yang lain. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terhadap wanita, apakah diperbolehkan untuk menziarahi kuburan? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dilarang secara mutlak, tidak diperkenankan bagi wanita untuk menziarahi kuburan. Adapun sebagian lain mengatakan yang dilarang adalah wanita yang sering mendatangi atau menziarahi kuburan. Karena dalam riwayat lain disebutkan la'anallahu zawaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Dalam hadis ini disebutkan tentang sebuah perbuatan Nabi, yaitu mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Ahlul kubur. Dengan ucapan assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Maknanya bagaimana? Makna dari ucapan beliau wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyusul kalian. Kenyataan bahwasanya kita semua akan menyusul mereka-mereka yang sudah meninggal, barakallahu fikum, adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan dan kita yakini bersama. Merupakan suatu hal yang pasti dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan. Lalu kenapa harus diucapkan dengan tambahan insya Allah? Insya Allah. Apakah belum yakin? Seperti ketika kita ditanya, jadi nggak berangkat? Barakallahu fikum misalnya. Lalu kita ragu. Dan kita tidak tahu apakah bisa berangkat atau tidak. Kita mengucapkan insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Lalu dalam hadis ini atau ucapan ini, kenapa ditambahkan dengan lafaz insyaallah, padahal kita yakin bahwasannya kita akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi tanpa keraguan. Barakallahu fikum. Maka maksudnya di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Naam, dan tentunya itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejadiannya, itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ayat, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kalian pasti akan memasuki al-masjidil haram insyaallah dengan izin Allah, aminin, dalam keadaan aman. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Nah, terhadap muhajirin dan al-ansar, nanti mereka akan memasuki Masjidil Haram, yakni Makkah. Yang ketika itu masih dikuasai oleh kufar Quraisy. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan insyaallah, padahal sebelumnya la tadkhulunna. Di sini ada dua taukid. Yang pertama lam. La itu maknanya adalah li taukid. Lam ini adalah lam taukid. Kemudian ada nun di belakangnya, la tadkhulunna. Dan bahkan dengan tasydid. Barakallahu fikum. Pasti kalian akan memasuki al-masjidil haram. InsyaAllah, aminin, dalam keadaan aman. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, maksudnya di sini adalah, naam, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka pasti akan memasuki al-masjidil haram dengan keadaan yang disebutkan di dalam ayat. Akan tetapi, naam, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu ketika terjadi perjanjian Al-Hudaibiyah, nah, Rasulullah dan para sahabatnya ingin melakukan, barakallahu fikum, ibadah di Masjidil Haram. Mereka ingin melakukan umrah di Masjidil Haram. Dan kufar Quraisy menghalang-halangi niat Rasulullah dan para sahabatnya. Dan bahkan hampir terjadi peperangan di antara mereka. Maka terjadilah As-Suluh Al-Hudaibiyah, yang mana mengharuskan Rasulullah dan para sahabatnya untuk kembali ke kota Madinah. Dan adapun umrohnya dilaksanakan pada tahun depan. Nah, maka Umar mengatakan, alasta tuhadditsuna annana nadkhulul baita wa natufu bihi. Bukankah engkau telah memberitakan kepada kami bahwasanya kita akan memasuki al-bait, Masjidil Haram, dan kita akan tawaf di sana? Rasulullah mengatakan, bala, lakin al-haddattu laka hadzal 'am. Tentu, kata Rasulullah. Akan tetapi, apakah saya telah menetapkan hal itu tahun ini? Nah, Nabi tidak menetapkan bahwasanya hal itu terjadi pada tahun ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi mengatakan, wa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Nah, wa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Dan sesungguhnya engkau akan mendatanginya atau memasuki al-Masjidil Haram dan bertawaf di sana. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal hasil anna kalimata insyaallah huna laisa ma'naha at-ta'liq alladhi yakunu al-insan fihi mutaraddidan baina husuli syai'i wa adamihi. Al hasil bahwasanya kalimat insyaallah di sini bukanlah maknanya menggantungkan, yakni pada suatu keadaan yang mana seseorang ragu antara bisa atau tidak. Bahkan makna dari insyaallah pada ayat ini dan juga hadis wa inna insyaallah bikum lahikun anna luhuqana bikum laisa bi ikhtiyarina walakinnahu bi masyiatillahi azza wajal, bahwasanya kami akan menyusul kalian itu bukanlah kehendak kami murni, akan tetapi semua itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis ini, waditu anna lakina ikhwanana, saya ingin berjumpa dengan saudara-saudara kita. Yakni di sini Nabi berangan-angan untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya. Naam, dan kita berharap barakallahu fikum di sini yang berada di sini dan yang mendengar kajian ini berharap termasuk dari saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berjumpa dengan beliau. Naam, Allahumma ja'alni wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bagian dari saudara-saudara Rasulullah yang akan berjumpa dengannya. Naam, sampai-sampai para sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Nabi mengatakan, "Kalian adalah sahabat-sahabatku." Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah as-sahib akhas minal akh, yakni al-ashab akhas minal ikhwan. Sahabat itu nilainya lebih tinggi dan lebih khusus daripada sebatas persaudaraan. Nah, as-sahib akhun wa ziyadah, kata asy-syekh. As-sahib, sahabat, di samping dia juga saudara, dan dia juga memiliki lebih. Nah, jadi as-sahib, sahabat, di samping dia juga saudara, dia juga memiliki nilai lebih. Wal-akhu akhun bila musahabah. Kadang saudara bisa dikatakan saudara, walaupun tanpa musahabah, tanpa pertemanan. Tapi saudara kita, saudara seiman, nah, dimanapun dia berada. Nah, sementara sahabat, barakallahu fikum, ada keterikatan secara khusus menjadi sahabat, berjumpa dengannya. Nah, barakallahu fikum, berbicara dengannya, berbeda dengan sebatas persaudaraan seiman. Nah, sehingga oleh karena itu, as-sahib ini kedudukannya lebih khusus daripada al-ikhwan. Sehingga karena itu di sini dikatakan saudara-saudara Rasul adalah orang-orang yang nanti datang setelah kita, yang lahir setelah kita. Nah, bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, "Naam antum ashabi lakin ikhwani qaumun ya'tuna ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni." Nah, perhatikan riwayatnya sebagaimana yang dinukilkan di sini di dalam Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Lakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku adalah qaumun ya'tuna ba'di, orang-orang yang datang setelah kita." Nah, kita tidak berjumpa dengannya. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Walam yaruni, akan tetapi mereka tidak pernah berjumpa dan melihatku. Nah, Allahumma lakal hamdu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka. Mereka beriman kepada Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, sementara mereka tidak pernah melihat Rasul. Nah, barakallahu fikum, dan mereka dikategorikan sebagai ikhwanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu bagaimana cara engkau wahai Rasul mengenali saudara-saudaramu sementara mereka belum pernah berjumpa denganmu engkau pun juga belum pernah berjumpa dengan mereka. Maka disebutkan tadi di dalam hadis sebuah permisalan, andai seseorang memiliki seekor kuda yang memiliki ciri khas tertentu. Bagian kaki dan kepalanya warna putih. Dia berada di tengah kuda-kuda yang semua tubuhnya berwarna hitam. Tidakkah dia mengenal kudanya? Tentu para sahabat berjawab, tentu mereka dia mengenal kudanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa innahum ya'tuna barakallahu fikum ghurran muhajjalina min al-wudu. Sesungguhnya mereka akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya anggota tubuhnya. Naam, pada yaumil qiyamah dikarenakan wudu. Naam, wa ana faratuhum 'alal haud. Dan Nabi Muhammad akan mendahului mereka di dalam ketika sampai di al-haud. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang sangat mulia dan sangat besar, yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerinduan kita kepada beliau, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita mencintai beliau sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikanku, yakni menjadikan Nabi Muhammad lebih dia cintai daripada naam bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Naam. Dan bahkan lebih dia cintai terhadap dirinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma ja'alna min ikhwanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.